wa kaffir an yaminika, dan tebuslah sumpahmu yang dulu telah kamu lakukan. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syadi di sini menyebutkan hadal haditsu ihtawa ala jumlatain adzimain. Jumlataini adzimatain. Beliau menjelaskan rahimahullahu taala hadis ini mengandung dua kalimat yang sangat agung. Kemarin sudah disebutkan, pertama terkait kepemimpinan dan yang kedua terkait apa? Sumpah. Ya. Pertama terkait kepemimpinan dan yang kedua terkait sumpah. Nah. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan, ihdahuma, yang pertamanya, annal imarata wa ghairaha minal wilayati alal khalqi la yanbaghi lil abdi an yas'alaha. Pertama, bahwa kepemimpinan dan yang semisal dari kepemimpinan, pertanggungjawaban, ya, atau yang lainnya, alal khalq, kepemimpinan terhadap makhluk, la yanbaghi lil abdi an yas'alaha, tidak seyogianya perkara tersebut diminta. Wa yata'arradu laha, dan mengejar kepemimpinan tersebut. Bal yas'alullaha al-afiyata wa salamah, bahkan seyogianya itu kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah keselamatan dan terlepas dari kepemimpinan. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu, hal takunul wilayatu khairan lahu aw syarran, apakah kepemimpinan yang dia pegang itu akan menjadi baik atau jelek. Wala yadri hal yastati'ul qiyam biha amla, dan dia tidak tahu juga apakah dia mampu untuk mengembannya atau tidak. Ya. Jadi jangan meminta kepemimpinan. Fa idza sahalaha wa harasa 'alaiha, apabila ada seseorang yang meminta kepemimpinan dan berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan, wukila ila nafsihi, maka Allah akan serahkan urusannya kepada dia sendiri. Artinya ada munasrillah, tidak ada pertolongan dari Allah azza wa jalla. Wa mata wukila al-abdu ila nafsihi lam yuwaffaq, ketika ya, seorang hamba sudah diserahkan urusannya kepada dirinya sendiri, itu artinya lam yuwaffaq, dia tidak akan diberi taufik oleh Allah azza wa jal. Wa lam yusaddid fi umurihi, tidak akan diberi kelurusan dalam segala urusannya. Wa lam yu'an alaihi, tidak akan dibantu. Wa lam yu'an alaiha, tidak akan dibantu atas kepemimpinannya. Li'anna su'alaha, karena permintaan dia terhadap kepemimpinan tersebut yan bi'u an mahdzurin, dibangun di atas yan bi'u anil al mahdzurain, dibangun di atas dua perkara yang bahaya, dibangun di atas dua perkara yang jelek, yang tidak terpuji, ya, dan tentu berbahaya ketika seseorang meminta kepemimpinan. Dia memiliki dua bahaya. Apa? Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, al-awwal al-hirsu ala dunya war-ri'asah. Pertama, ketika dia meminta kepemimpinan, tentunya dia sangat berambisi untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan tahta, ya, mendapatkan tahta, mendapatkan kursi, mendapatkan kepemimpinan. Wal hirsu yahmilu ala ri ala ribati fi takhawwudhi min ma fi malillah. Dan ambisi tersebut, ya, akan memberikan gambaran kepada orang lain, ya, akan memunculkan, ya, anggapan dari orang lain, rasa curiga, ya. Curiga apa? At-takhawudz fi malillah. Dia campur tangan terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta hibah dia bawa. Curiga, kenapa? Nah, mungkin dia tahu banyak harta yang dihibahkan. Bisa saja dia diambil harta-harta tersebut. Ya, banyak curiga. Kenapa? Kok dia berambisi sekali? Wal 'ulu 'ala ibadillah. Dan tentunya ada apa? Ada sifat sombong terhadap hamba-hamba Allah. Ini bahaya pertama. Kalau seseorang apa? Meminta kepemimpinan. Nah, asani yang kedua, fihi nau'uttikalin ala nafsi. Ketika dia meminta kepemimpinan, ada bentuk percaya diri yang berlebihan tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Baik. Dia terlalu percaya diri. Wan kita'in anisti'ana anil isti'anati billah. Dan tentunya dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Wali hadza qala, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan arahan kepada sahabat ini. Rasul bersabda, ukilta ilaiha, ya, urusannya akan diserahkan kepada kamu. Nah, Allah tidak akan membantu. Kenapa Allah tidak akan membantu? Karena dia sudah, ya, percaya bahwa dirinya mampu tanpa bantuan siapapun. Maka dia meminta. Ini dua bahaya ketika seseorang itu meminta kepemimpinan. Nah, qala rahimahullah, wa amma man lam yahris 'alaiha wa lam yatashawwaf laha. Adapun kalau orangnya tidak berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut dan tidak mengincar kepemimpinan tersebut, bal atathu min ghairi mas'alatin, bahkan yang dia dapatkan itu, dia mendapatkan kepemimpinan itu tanpa diminta. Wara'a min nafsihi adama kudratihi alaiha, yang dia lihat dirinya tidak mampu untuk menjalankan kepemimpinan tadi. Fa innallaha yu'inuhu alaiha, niscaya Allah akan bantu. Ya. Wala yaqiluhu ila nafsihi, Allah tidak akan serahkan kepemimpinan itu kepada dirinya sendiri, kepada orang tadi. Li'annahu lam yata'arrad lil bala. Kenapa? Karena dia itu tidak menantang bahaya. Ya, kalau orang meminta kepemimpinan berarti dia apa? Menantang bahaya. Dan sudah tahu kepemimpinan itu banyak bahayanya. Diminta nantang, nah gitu. Ketika seseorang diberi kepemimpinan tanpa ada permintaan sebelumnya, ya, maka sebenarnya dia tidak sombong, tidak menantang bahaya. Wa man ja'ahu bil bala bi ghairi ikhtiyarihi humila anhu. Maka siapapun yang mengemban kepemimpinan kemudian ada bencana yang menimpa dia tanpa dia sengaja, bencananya humila anhu, ya, maka dia akan menanggung itu semuanya, tidak akan lari, tidak akan menyalahkan orang, dia urusi, dia selesaikan. Wa wuffiqa liqiyami biwadhifatihi, dan Allah akan berikan taufik kepadanya, ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Wa fi hadhil hal, maka dalam kondisi seperti ini, yaqwa tawakkuluhu 'ala Allah Ta'ala, orang yang tidak meminta kepemimpinan tapi diberi, tawakalnya akan semakin kuat. Ya, ketika ada musibah. Wa mata qamal 'abdu bisababi mutawakkilan 'ala Allah najaha. Dan kita ketahui, kapanpun hamba dia melakukan sebab dengan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan selesaikan urusannya. Ya, Allah akan akhiri urusannya. Allah gampangkan. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'inta 'alaiha, ya. Nah, kamu akan dibantu. Qala rahimahullah, dalilun 'ala annal imarata wa ghairuha minal wilayati dunyawiyyati jami'atun li amraini lid-din wa dunya. Di sini pun merupakan dalil bahwa kepemimpinan dan yang lainnya, ya, yang merupakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam segala hal, ya, ketika di dunia jami'atun li amrayn, ketika ditunjuk sebagai pemimpin di dunia itu sesungguhnya dia menjadi pemimpin dalam dua perkara, lidin wad dunya, untuk perkara agama dan perkara dunia. Ya. Nah, pemerintah menjadi pemimpin masyarakat tentunya akan mengurusi dua perkara ini, perkara agama dan perkara apa? Dunia. Nah, jadi berat, bukan dunia saja, juga nah, masalah agama juga. Kenapa? Karena Allah yang membantunya. Ya. Fa innal maqsuda minal wilayati kulluha islahu dinin nas wa dunyahum. Maka yang dimaksud kepemimpinan di situ adalah dalam kepengurusan semuanya, apakah memperbaiki agama atau dunia bagi masyarakat. Walihada, oleh karena ini, ya Syekh rahimahullahu taala beliau memperjelas, ya ta'allaqu biha al-amru wan nahyu. Oleh sebab ini kepemimpinan itu terkait dengan perintah dan larangan, wal ilzam bil wajibat, ya, mengharuskan perkara-perkara yang wajib, waradu anil muharramat, mencegah perkara-perkara yang haram. Ini tugas pemerintah, ini tugas siapa? Para pemimpin. Nah, wal ilzam bi adail hukuk, juga keharusan untuk menunaikan hak-hak masyarakat, harus siap mengurusinya. Fakadzalika umur as-siyasiyah wal jihad, begitupun umur as-siyasiyati wal jihad, perkara politik dan juga jihad. Fahiya liman akhlasa fiha lillahi wa qama bil wajibi min afdalil ibadat. Maka kalau orang yang melakukannya, orang yang ikhlas, ya, melakukan kewajiban, itu termasuk seafdal-afdalnya ibadah. Waliman lam yakun kadzalika min a'dhabil akhtar. Tapi sebaliknya, kalau orangnya tidak melakukan hal-hal yang tadi, justru berkhianat atau mengambil keuntungan pribadi, min a'dhamil akhtar, itu sebesar-besarnya resiko yang harus ditanggung. Ya, bahaya besar. Walihada, kata Syekh rahimahullahu taala, oleh karena ini, kanat min furudil kifayat, menjadi pemimpin itu fardu kifayah. Ya. Litawakkufi katsirun minal wajibati 'alaiha. Karena sangat banyak sekali kewajiban yang dia tanggung. Ya. Banyak sekali kewajiban yang dia tanggung. Fa in qala qa'il, kalau ada orang yang mengatakan pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyebutkan di sini, fa in qala qa'il, kalau ada orang yang mengatakan, kaifa talaba Yusufu sallallahu alaihi wasallam wilayatal khazainil maliyah, terus bagaimana dulu Nabi Yusuf kok meminta, ya, kepemimpinan sebagai bendahara negara. Ya. Ayatnya dalam surat Yusuf ke-55, Allah taala berfirman mengisahkan tentang Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard. Wahai raja, jadikanlah aku sebagai bendahara negeri. Ini gimana nih? Qila, beliau melanjutkan, al-jawabu anhu qauluhu ta'ala inni hafizun alim. Dikatakan oleh para ulama jawabannya firman Allah berikutnya, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku, nah, hafizun alim, sangat menjaga dan aku tahu. Nah, menjaga dan tahu. Kalau melihat ayat sebelumnya, ini mungkin sudah terjawab juga, nah, karena beliau juga nanti akan menyebutkan. Ya, ayat sebelumnya, waqalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika dikabarkan bahwa ya, ada orang yang pernah dipenjara, kemudian dia orangnya alim, tahu tentang hal-hal yang akan terjadi. Nah, karena sebelumnya Nabi Yusuf berdakwah kepada dua orang yang dipenjara. Wa qala al-maliku tuni bihi. Rajanya kan memanggil, ya, bawa dia Yusuf alaihi salatu wassalam kepadaku. Ya. Astakhlishu li nafsi. Nah, agar aku bisa memilih dia sebagai orang dekat denganku, penasehat, supaya jadi penasehat aku. Ya. Falamma kallamahu, ketika sudah berbincang-bincang, sudah ngobrol dengan Nabi Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Kalau begitu, kata raja, sekarang kamu mulai hari ini memiliki kedudukan tinggi, ya, dan kamu menjadi orang yang terpercaya di sisiku. Baru Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi. Jadi sudah diberi kepemimpinan, ya, sudah dipercaya sebelumnya, baru, ya, kalau urusan itu biar saya yang menyelesaikan. Nah, ini bentuknya rapat, ya, bentuknya apa? Rapat antar petinggi, bukan meminta kepemimpinan. Tapi kalau rahimahullah, beliau melanjutkan, fahuwa innama talabu hali hadhil mas'alah allati la yakumu biha ghairuhu. Beliau, ya, meminta kepemimpinan ini, ya, karena tidak akan ada orang yang bisa melakukannya. Tidak akan ada yang bisa. Nah, minal hifdil kamil wal ilmi bijami'il jihad al-muta'alliqah bihadhil khazain. Tidak ada orang yang paling tahu, yang bisa, ya, menjaga dengan sempurna, dan juga yang bisa mengetahui seluruh arah yang berkaitan dengan bendahara. Ya. Min husni al-istikhraj, apakah dari sisi pengeluaran harta negara, ya, wa husni tasarruf, atau penyaluran harta negara, wa iqamatil adil kamil, atau keadilan antar rakyat, kepada rakyat. Fahuwa lamma ra'al malik astakhlishu li nafsi wa ja'alahu muqaddaman alaihi. Ya, karena Nabi Yusuf seperti itu, ya, maka raja pun menyerahkan, ya, raja pun apa, memilih beliau, mengutamakan beliau dan menjadikan beliau orang yang dipercaya, ya, orang terdepan dalam masalah ini. Taib, ini bisa dilihat dalam ayat yang sebelumnya tadi. Wafil mahal al-ali wujiba alaihi aydan an-nasihah at-tamah. Ya, ketika beliau sudah diposisikan sebagai posisi yang tinggi, kan beliau punya kewajiban untuk apa? memberikan nasihat, ya enggak? Memberikan nasihat kepada raja, kamu sekarang menjadi orang terdekat. Oh iya, kalau begitu ya, ada nasihat nih. Serahkan saja itu kepadaku. Karena aku tahu bagaimana pengaturannya. Aku tahu bagaimana penyimpanan harta-hartanya. Baik. Beliau wajib untuk memberikan nasihat kepada raja, lil malik war ra'iyah. Apakah kepada raja atau kepada rakyat? Nah. Wahya muta'ayyinatun fi wilayatih. Nabi Yusuf sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan apa? Kepemimpinannya oleh raja. Ya. Jadi bukan meminta. Itu sudah ditentukan. Nah, kamu menjadi penasehat, menjadi orang dekat. Kan itu. Ya. Ketika Nabi Yusuf melihat rakyat, wah, enggak ada yang bisa. Aku yang bisa. Maka memberikan nasihat sudah dipegang saja oleh aku, kata Nabi Yusuf. Ya. Ij'alni ala khazainil ardh. Qala rahimahullah, wa li hadza, oleh sebab ini, lamma tawallal khazainil ardh, ketika Nabi Yusuf memegang bendahara negara tersebut, ya, negara Mesir, sa'a fi taqwiyati az-zira'ati jiddan. Beliau sangat berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Ya. Falam yabqa maudhi'un fid diyar al-misriyah min aqsaha ila aqsaha yasluh liz-zira'ati illa zara'a fi muddatin sab'a sinin. Tidak ada satu tempat pun yang beliau biarkan di negara Mesir tersebut dari ujung ke ujung yang bisa untuk ditanami tanaman. Beliau menyuruh rakyatnya untuk menanam, ya, tanaman, menanam makanan pokok selama 7 tahun. Thumma hasanahu wa hafadahu dhalika al-hifdhal ajib. Kemudian beliau pun dari hasil semuanya beliau simpan, beliau jaga dengan penjagaan yang menakjubkan. Nah, 7 tahun bisa loh, makanan disimpan. Nah, thumma lamma ja'at as-sunun al-jadbu, kemudian berikutnya datang, ya, 7 tahun berikutnya, tahun-tahun yang apa? Tandus, kering, kemarau. Faqtaraban nasu ilal arzak, kemudian manusia pada waktu itu kebingungan untuk apa? Makan. Sa'a fil kayli linnasi bil adli. Maka Nabi Yusuf pun berusaha untuk berbuat adil kepada rakyatnya. Famana at-tujara min syira'i ta'ami khawfa at-tadyiqi 'alal muhtajin. Ya. Nabi Yusuf pun melarang para penjual membeli makanan-makanan dari rakyat. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan, ya, susah didapat untuk orang yang membutuhkan. Nah, jangan, penjual sudah. Enggak ada yang dijual, enggak apa-apa, ada dari pembendaharaan yang dimiliki oleh negara. Wa hasala bidzalika minal masalih wal manafi' syai'un la yu'addu wa la yuhsa. Maka dengan seperti itu, nah, semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat, sesuatu yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dicatat, ya, kama huwa ma'ruf, sebagaimana itu sudah terkenal, ya, sudah pada tahu, sampai, ya, keluarganya Nabi Yusuf itu datang jauh-jauh, ya, ingin tukar barangnya dengan makanan, kan itu saking susahnya, ya, sampai raja bisa memberi, ya, sampai raja bisa memberi kepada rakyatnya. Nah, Ini jumlah yang pertama. Jadi tidak ada alasan ketika Nabi Yusuf saja meminta. Enggak. Ya. Enggak. Karena Nabi Yusuf sudah ditunjuk. Itu bentuknya adalah bentuk musyawarah. Bentuknya adalah bentuk nasihat dari petugas kepada raja. Iya. Nah, maka dari itu ketika kita sudah dipercaya, bisa saja ada urusan nih, ada masalah nih, angkat tangan, saya bisa menyelesaikannya insyaallah dari bagian ini dan bagian itu. Ya, saya ditunjuk sebagai koordinator ini dan itu, pengurus ini dan itu. Nah, kalau masalah itu saya siap, bisa saya menyelesaikannya. Enggak apa-apa. Karena memang sudah ditunjuk. Nah, berbeda kalau kita meminta kepemimpinan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini jumlah pertama dari hadis Abdurrahman bin Samurah. Insyaallah berikutnya masuk jumlah yang kedua terkait apa? Sumpah. Nah, alhamdulillah, subhanakallah marbana bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.